samperi, selalu menghampiri, menghampiri di tiap hayalku. Terlintas bayangmu, bayang yang selalu menyiksa diriku, walau selalu ku coba membakar indah kenangan itu. Terkubur penyesalan.